Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah, masih terkait iman terhadap para rasul, iman kepada rasul yang diutus oleh Allah. Beberapa perkara yang wajib ada pada setiap muslim terkait rasulnya, dan itu menjadi hak Rasul atas mereka. Yang pertama adalah meyakini kebenaran segala yang datang dari mereka, dibenarkan, tidak diragukan, tidak didustakan, bahwa mereka memang diutus dari Allah menyampaikan syariat, berita, perintah dari Allah, tanpa dibeda-bedakan satu rasul dari yang lainnya. Firman Allah dalam An-Nisa, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah." Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali agar mereka ditaati dengan izin Allah. Juga yang Allah sebutkan, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taati Allah, taati rasul. Wahdharu, fa in tawallaitum fa'alamu annama ala rasulina al-balagul mubin. Dan hati-hati kalian dari pelanggaran terhadap rasul kalian. Kalau kalian berpaling, ketahui kewajiban Rasul kami menyampaikan apa yang diwajibkan oleh Allah atas mereka. Yang kedua, kewajiban kita adalah berwala kepada mereka. Artinya loyalitas penuh kepada mereka, cinta, hormat, dan memuliakan mereka. Tidak membenci, tidak mencela satupun dari para rasul itu. Firman Allah dalam Al-Ma'idah, وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهُ هُمُ الْغَالِبُونَ. Yang berwala kepada Allah, kepada Rasulnya, dan orang yang beriman, maka golongan Allah itulah orang-orang yang mendapatkan ghalabah, kemenangan. Firman Allah dalam Al-Baqarah, "Man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin." Dan barang siapa yang musuh, benci kepada Allah, malaikatnya, rasul-rasulnya, kepada Jibril, kepada Mikail, maka Allah musuh kepada orang-orang kafir. Menunjukkan membenci mereka, memusuhi mereka, kebiasaan dan sifat orang-orang kafir. Oleh karenanya kewajiban setiap muslim hormat, memuliakan dan menjaga kehormatan, menjunjung tinggi kemuliaan Rasul yang Allah utus. Tidak boleh mencela dan menghina mereka dengan sebab atau cara apapun. Oleh karena itu para ulama rahimahumullah mengingkari keras dan membantah seperti Sayyid Qutb yang dielu-elukan sebagai tokoh dan ulama mujaddid, sementara dia mencela dan mensifati Nabi Musa alaihissalam dengan sifat yang tajam sekali, jelek. Padahal Musa termasuk ulul azmi minar rusul, bahkan lebih mulia dari para rasul-rasul yang lainnya. Di mana dia katakan Musa itu asobiyul mizaj, orang yang temperamental, yang enggak bisa mengendalikan emosinya, dan itu negatif. Orang yang temperamen, sumbu pendek, gampang marah, enggak terkontrol, if Nabi disifati demikian. Nabi seharusnya dimuliakan, orang yang bijak, orang yang arif, orang yang santun, penyabar, itu pujian. Begitu yang seharusnya. Rasulullah sendiri, sallallahu alaihi wasallam, memuji Musa dengan beliau katakan, rahimallah akhi Musa, udhiya fillahi fasobar. Allah merahmati saudaraku, ini Nabi Musa. Beliau diganggu oleh kaumnya Bani Israel, dan kita tahu kisahnya bagaimana diperolok-olokkan, dipermainkan oleh Bani Israel. Tapi beliau sabar, kata Rasulullah. Dipuji oleh Rasulullah karena kesabarannya. Di sisi lain malah Sayyid Qutb mengata-ngatai sebagai orang yang temperamental dan tidak bisa mengontrol emosinya. Nah. Yang ketiga, wajib kita imani pula bahwa mereka, para rasul itu, punya keutamaan dan kedudukan lebih dari seluruh manusia yang ada. Dan manzilah mereka, kedudukan mereka tidak akan bisa dicapai oleh manusia. Sesoleh-solehnya orang, setakwa-takwanya orang, tidak akan mampu dan gak akan bisa menandingi atau menyamai bahkan tingkat kerasulan. Karena kenabian, kerasulan, derajat yang tertinggi dari manusia. Firman Allah, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Setelah Allah sebutkan para nabi-nabi rasulnya, Allah katakan masing-masing kami utamakan, kami muliakan di atas seluruh orang yang ada di alam ini. Begitu pula Allah sebutkan, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, dalam Al-Hajj. Allah memilih, yani memuliakan orang pilihan Allah. Dari kalangan malaikat, ada yang Allah pilih sehingga lebih mulia dari para malaikat yang lain, seperti Jibril alaihissalam. Begitu pula dari manusia, dipilih oleh Allah menjadi orang pilihan Allah, orang-orang terbaik. Dan itulah para rasul, orang terbaik di kaumnya, termulia. Makanya Rasulullah SAW katakan, beliau orang yang terbaik di umat ini, dipilih dari Arab. Arab pun banyak suku, enggak semuanya dari Quraisy. Quraisy pun banyak suku, enggak semuanya dari Bani Abdul Muttalib. Atau sebelum Quraisy, Kinana Quraisy. Quraisy, Bani Abdul Muttalib. Dari Bani Muttalib pun Bani Hashim. Secara garis keturunan orang terbaik dari yang terbaik. Dan itu hikmahnya besar. Karena misalnya beliau dari orang biasa atau yang tidak seperti itu, orang akan menolak, punya dalih, misalnya akan mengatakan, wow, ini keturunannya di bawah kita, ngapain kita ngikuti? Ini sukunya atau ininya jauh di bawah kita. Nah, adakah kita taat sama dia? Tapi hatta dari sisi itu pun terbantah. Beliau orang yang terbaik. Nggak ada Quraisy dan Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim yang terbaik dari yang ada. Nah, al-muhim, semua Rasul adalah orang pilihan Allah dan yang terbaik dari umatnya. Makanya wajib diimani bahwa mereka manusia terbaik, orang-orang pilihan Allah, dan tidak akan ada yang bisa menyamai kedudukan mereka, siapapun sesoleh-solehnya orang, setakwa-takwanya orang, gak akan ada. Semuanya di bawah mereka keutamaannya. Nah, yang keempat, atau sebelum itu, Rasulullah SAW menyebutkan terkait Nabiullah Yunus alaihi salam, la yanbaghi li 'abdin ay yaqula ana khair min Yunus ibnu Matta. Enggak boleh seseorang berkata, aku, yakni Rasulullah, lebih baik dari Yunus ibnu Matta, Nabi Yunus. Karena kisah yang Allah sebutkan dalam Quran terkait Nabiullah Yunus alaihi salam. Artinya para ulama sebutkan, apa yang terjadi pada Nabi Yunus pun tidak menurunkan derajat beliau sebagai seorang nabi. Walaupun terjadi apa yang terjadi pada beliau, sampai dimakan ikan, diselamatkan di perut ikan, dan seterusnya. Tapi itu tidak mengurangi kemuliaan beliau sebagai seorang nabi. Makanya jangan itu dijadikan dalih bahwa berarti derajat Nabi Yunus jatuh, kedudukannya berkurang, sehingga Rasul jauh lebih afdol, lebih mulia darinya. Dilarang oleh Rasulullah, karena beliau tetap mulia, tetap terhormat, wajib dimuliakan, dihormati. Walaupun tentu kita pun yakin Rasul memang lebih afdol dari Nabi Yunus dan seluruh nabi. Rasulullah paling afdol. Tetapi yang dilarang Rasul ini, kalau mengatakan beliau lebih afdol, sembari menjatuhkan kedudukan Nabi Yunus. Dia katakan Rasulullah lebih mulia, dengan itu pula dia menjatuhkan kehormatan Yunus. Ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keempat, kewajiban kita pula meyakini bahwa para rasul berbeda-beda derajatnya. Tidak sama satu dengan yang lain. Seperti firman Allah, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah para rasul yang kami bedakan satu dengan yang lain. Ada yang kami angkat derajatnya lebih dari yang lain, sebagiannya Allah ajak bicara langsung. Yang lain enggak ada. Dan itu keistimewaan tersendiri, seperti yang Allah berikan kepada Nabi Musa, langsung bicara dengan Allah. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menunjukkan para rasul enggak sama. Dan itu harus diimani memang. Tidak sama derajatnya. Mereka semua mulia, tetapi yang sebagian lebih mulia dibanding yang lainnya. Lebih afdal seperti yang Allah sebutkan. Tanpa kita menjatuhkan atau menghina, mengurangi kehormatan rasul-rasul yang lain. Masing-masing posisinya sesuai derajat yang syariat nusus sebutkan. Yang kelima, anjuran untuk bersolawat dan salam kepada mereka setiap kali disebut namanya. Dan itu sanaul hasan, penghormatan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka setelah wafatnya pun. Allah katakan, wa tarakna alaihi fil akhirin, salamun ala nuhin fil alamin. Itu Nuh dalam Shafat. Tentang Ibrahim Allah katakan, wa tarakna alaihi fil akhirin, salamun ala Ibrahim. Setiap Rasul. Musa pun Allah katakan, wa tarakna alaihima fil akhirin, salamun ala Musa wa Harun. Artinya, nama harum mereka masih tersisa di umat dan generasi-generasi belakangan. Sehingga setiap kali mereka disebut, disebut dengan pujian, disebut dengan penghormatan, disebut dengan doa. Musa alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Demikian. Dan itu hak mereka. Syariat mengajarkan untuk kita bersolawat dan salam kepada mereka. Kata Nawawi rahimahullah, ijma' ulama menyatakan solawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh para nabi. Demikian juga para malaikat. Sehingga disebutkan dengan solawat atau salam. Jibril alaihissalam, sebagaimana Rasul disebut. Musa alaihissalam, Ibrahim, Nuh, Hud alaihissalam, didoakan dan itu kehormatan bagi mereka. Seperti Allah sebutkan tadi, wa tarakna alaihi fil akhirin, nama mereka masih dimuliakan, disebut-sebut dengan doa dan kehormatan di generasi-generasi berikutnya. Kemuliaan yang Allah berikan pada mereka sekalipun mereka telah wafat. Begitu pula para malaikat. Adapun selain para nabi dari manusia, maka tidaklah diberi solawat secara khusus atau bebarengan dengan nama mereka layaknya nabi. Misalnya disebut nama fulan, orang soleh atau seorang imam yang besar. Ijma' kata Nawawi, jumhur ulama, atau bukan ijma', jumhur ulama menyatakan gak boleh salam. Makanya para ulama sunnah mengingkari kebiasaan, dan itu didapati di kitab-kitab Syiah atau yang berbau terpengaruh dengan Syiah, setiap kali menyebut nama Ali bin Abi Thalib, kamu dapati Ali alaihi salam. Itu diingkari oleh para ulama, enggak benar. Ali sama dengan para sahabat yang lain. Didoakan keridhaan radhiyallahu anhu. Kata Suyuti rahimahullah menukilkan dari para muhaddithin, kalau para nabi, yani ini menjadi keistimewaan, ciri khas para nabi, para rasul didoakan dengan salam atau sholat, sholawat. Alaihi salam, alaihi salatu wassalam, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, dan yang semisalnya. Ini untuk para nabi. Makanya hatta para sahabat pun, para ulama hadis, muhaddithin, enggak ada yang mendoakan itu, enggak ada satupun. Abu Bakar alaihi salam, Abu Bakar alaihi salatu wasallam, enggak ada. Umar ibn al-Khattab sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Walaupun itu doa. Tapi untuk membedakan, karena kedudukan para nabi tentu jauh lebih tinggi dan lebih mulia dari selain mereka, termasuk para sahabat radhiyallahu anhum. Maka itu ciri khas untuk para nabi, doa solawat dan salam, termasuk di dalamnya para malaikat. Para sahabat juga karena keutamaan besar yang mereka miliki, dan itu ma'ruf banyak Quran, radhiyallahu anhum wa radhu'an, radhiyallahu anhum wa radhu'an, pujian-pujian Rasul juga banyak, maka didoakan keridhaan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Dan doa itu muhaddithin, para ulama hadis juga sama mengatakan itu ciri bagi para sahabat, walaupun boleh untuk kepada selain mereka, dan sebagian ulama menggunakan qala Syafi'i radhiyallahu anhu, doa semoga Allah meridhoinya. Tapi yang ma'ruf dan yang banyak digunakan oleh para muhaddithin itu untuk para sahabat saja. Selain para sahabat, rahmat. Didoakan rahmat. Fulan rahimahullah. Qala al-imamu fulan rahmatullahi alaih. Didoakan rahmat. Setelah para sahabat, dari tabi'in terus ke bawah. Karena kedudukan mereka pun tentu di bawah para sahabat Rasul. Nah, maka tadi keridhaan lebih kepada untuk para sahabat. Rahmat, doa rahmat itu untuk yang setelah mereka dari para tabi'in dan yang setelah-setelahnya. Walaupun tadi dibalik pun enggak masalah, wong doa. Kamu katakan qala Umar ibn al-Khattab rahimahullah. Ya boleh, kenapa? Doa rahmat. Semoga Allah merahmati. Qala Uthman, qala ibn Abbas rahimahullah. Boleh saja. Sebagaimana sebaliknya tadi. Terkadang misalnya qala Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Bolehnya boleh. Tapi agar itu tidak menjadi kebiasaan. Tidak menjadi kebiasaan sehingga seperti sama dengan para sahabat. Perkara lain yang mungkin perlu diketahui, para muhaddithin sebutkan makruh, ini tidak mereka senangi, menyingkat solawat. Menyingkat solawat dalam bahasa Arab. Kalau itu Rasulullah, biasanya Rasulullah atau Nabi, sot, gitu saja. Disingkat dengan sot, singkatan dari sallallahu alaihi wasallam. Disingkat sot, ditulis sot, begitu saja. Atau sebagian kutab, para penulis, juru tulis zaman dulu menyingkatnya dengan sol'am. Sama, sallallahu alaihi wasallam. Sot, lam, ain, mim, sol'am. Ini semua tidak disenangi oleh para ulama hadis. imma kamu tulis utuh sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam, atau riwayat dari Imam Ahmad seringnya karena menulis ini ketika didikte oleh syekh hadis, atau ketika orang menulis mencatat faedah dan penjelasan syekhnya. Kalau dia tulis sallallahu alaihi wasallam tertinggal, syekhnya sudah bicara banyak lagi, takut ketinggalan. Nah, karena itu sebagian kemudian menyingkat. Tapi cara muhadithin bukan demikian. Satu, Suyuti nukilkan, bisa kamu kasih ruang kosong. Ini jarak spasi, Rasulullah kosong, kemudian kalimat berikutnya yang kamu tulis. Nanti selesai majelis, mereka para muhadithin, para perawi, baru menulis di tempat kosong tadi. Sallallahu alaihi wasallam, sudah santai. Ketika di majelis, syekhnya cepat bicara banyak, atau mendikte, khawatir tertinggal. Atau riwayat kedua, atau cara kedua, tidak ditulis, tapi diucapkan di lisannya. Rasulullah mulutnya mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, terus menulis yang lainnya. Ini atau itu. Adapun disingkat, bukan demikian ajaran dan contoh dari muhadithin, para ulama hadis yang menjadi toladan dan figur bagi kita. Ya, serupa dengan itu kalau dalam konteks bahasa Indonesia disingkat dengan SAW, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad SAW, Rasulullah SAW, disingkat, tidak disenangi oleh para ulama. Imma kamu tulis semuanya sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam, atau dengan cara tadi, kamu kosongi, kamu tulis berikutnya, atau sambil kamu ucapkan di lisan kamu ketika menulis nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beberapa perkara pembahasan terkait secara global hak dan hak para rasul menjadi kewajiban kita umat untuk meyakini dan memberikan itu kepada mereka. Yang terakhir mungkin perlu diketahui bahwa dari para rasul Allah istimewakan ulul azm minar rusul, lebih mulia dari yang lain. Ulul azm dari azm, dari kata azm, yakni para rasul yang punya azm. Azm itu orang yang sangat sabar, sangat semangat, sangat bersungguh-sungguh. Allah sebutkan dalam Al-Ahqaf, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka sabarlah kamu sebagaimana ulul azm, ulul azmi dari para rasul bersabar. Ini Allah perintahkan rasulnya pun untuk bertoladan, meniru ulul azmi dari para rasul. Sebagian ulama memahami ulul azmi seluruh rasul. Seluruh rasul ulul azmi. Ada juga, dan ini yang ma'ruf, ulul azmi 5 dari para rasul. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihim wasallam. 5. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata Ibnu Abbas, ulul azmi minar rusul an-nabi Nuh, Ibrahim, Musa, wa Isa. Demikian kata pendapat Imam Mujahid dan Atha Al-Khurasani rahimahumullah, dan itu pendapat mayoritas atau banyak ahlul ilm yang setelah mereka. Bahwa yang ma'ruf 5 ini yang dimaksud ulul azmi minar rusul. Yang menguatkan pendapat mereka ini 5. Firman Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Ahzab, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ingatlah ketika kami ambil perjanjian dari para nabi, darimu Rasulullah, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa ibn Maryam. Dalam Al-Ahzab ayat ke-7. Sehingga ini yang menjadi dalil bahwa para 5 nabi inilah yang dimaksud ulul azmi. Itu pula yang Allah sebutkan dalam Asy-Syura, syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik, Nuh Rasulullah, wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Maka 5 ini yang memang Allah sebut di dalam 2 ayatnya. Khusus 5 ini yang disebut, para ulama sebutkan karena memang keutamaan mereka melebihi para rasul yang lainnya tadi, karena kesabaran mereka, kesungguh-sungguhan mereka, kesemangat mereka dalam berdakwah, dalam menyampaikan. Walaupun para rasul semuanya semangat, semuanya sabar, tetapi mereka punya nilai lebih. Dan ma'ruf apa yang dialami masing-masingnya, kita tahu kisah Rasulullah seperti apa, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Di dalam hadis Bazzar Rasulullah sebutkan dari Abu Hurairah, khiyaru waladi Adam khomsah, terbaik dari anak cucu Adam 5, Nuh, Ibrahim, Isa, wa Musa, wa Muhammad SAW. 5 ini. Wa khairuhum Muhammad SAW. Dan 5 ini pun yang terbaik Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di hadis lain di Muslim, Rasul katakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah sayyid. Sayyid itu pemimpin, pemuka, orang yang terhormat, termulia dari seluruh anak cucu Adam semuanya, termasuk seluruh rasul, termasuk ulul azmi di dalamnya. Aku yang paling sayyid, paling mulia, pemukanya sallallahu alaihi wasallam. Di yaumul qiyamah wa awwalu man yunsyaku anhul qabr, dan aku orang yang pertama dikeluarkan dari kuburku di yaumul qiyamah. Wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa', dan aku yang pertama memberi syafaat dan yang pertama diterima syafaatnya oleh Allah di yaumul qiyamah kelak. Ini keutamaan rasul dibanding para rasul yang lain. Lanjutannya insyaallah pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.